يُسِرَهُ عَلَى سِيَدِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وسلمه ومن جاء في سبيل الله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، yang kami hormati para asatid mobil khusus yang telah hadir, Al-Ustaz Haji Muhammad Rizal Zaid, Al-Ustaz Habibullah Mahdi Al-Ustaz, Al-Ustaz Sigit Prabowo Al-Hafiz, dan para asatid lainnya, hingga Muhammad Filah Habibullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari Ahad yang baik ini kita dapat kembali dipertemukan di Masjid Al-Hikmah Pelang Mampang Jakarta Selatan dalam acara pembukaan kajian Islam kontemporer bulanan yang biasa diselenggarakan setiap Ahad ketiga tiap-tiap bulan. Setelah melewati bulan suci Ramadan, kemudian melewati Idul Fitri, maka pada bulan November ini kembali kajian Islam kontemporer bulanan kita buka. Dan pada pembukaan ini format acara kita tidak ada dialog, jadi akan disampaikan tauqiah oleh beberapa Ustaz. Insya Allah nanti memasuki Desember dan seterusnya kita kembali kepada format yang biasa, ada penyampaian materi kemudian ada dialog. Rencana kemudian kajian kita berkaitan dengan manhaj, dengan tafsir, ataupun juga dengan sirat sesuai dengan tema utama dari forum kajian Islam Al-Hikmah ini, yaitu kembali kepada asal dakwah. Sehingga wabarakatuh, rahimahumullah, marilah kita buka dan kita awali acara kita pada hari ini dengan mendengarkan tauqif robani, pembacaan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hajj Sigit Prabowo LC Al-Hafiz. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Yeah. bahwasanya majlis ini termasuk majlis yang terlarang untuk dihadiri oleh kader Iwan maupun Akhwat. Ini tentunya satu keprihatinan buat kita semua, karena ini dianggap merupakan bagian dari kegiatan wadah yang bernama Forum Kader Peduli. Padahal Forum Kader Peduli ini sendiri muncul juga apapun urutnya, karena kader ingin berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Mungkin sekali lagi saya sedikit menjelaskan asbabul wurud daripada munculnya Forum Kader Peduli ini bermula ketika kader mempertanyakan kebijakan fraksi PKS yang menolak hak angket PNBI, dan itu memang menurut pandangan mayoritas umat adalah kasus yang sangat merugikan negara. Jadi sepatutnya kasus itu disidik secara tuntas. Nah, waktu itu akhirnya fraksi PKS menolak hak angket, dan akhirnya hak angket gagal diputuskan dan disahkan oleh DPR. Nah, itu dipertanyakan oleh kader yang peduli dengan hal-hal yang mengganjal di hati. Waktu itu saudara Mahfud Siddiq selaku ketua fraksi PKS akhirnya merespon aspirasi kader yang ingin berdialog langsung, mendapatkan penjelasan klarifikasi kenapa fraksi PKS menolak hak angket. Nah, telah disepakati waktu dilakukan waktu hari Jumat pada sore Jumat. Dan para maksud ini mengumumkan kepada jajaran fraksi bahwa ada kelompok kader peduli yang ingin bertemu dengan fraksi. Jadi istilahnya kader peduli sendiri sebenarnya awalnya kita juga tak terpikir gitu. Kita hanya bagian dari kader yang prihatin dan ingin berdialog. Tapi akhirnya beliau memberi istilah kader-kader yang prihatin ini dengan istilah kader peduli. Ini itu dari beliau. Jadi apa beliau tak apa enggak, yang tadi kader peduli berarti yang di luar sini kader yang tak peduli. Wallahualam. Ya. Kok misalnya beliau memberi judul itu? Ya. Jadi judulnya tadi itu bukan dari kita, judulnya dari DPP. Ya. Jadi yang memberi istilah kader peduli ini adalah orang DPP. Jadi semuanya tidak ada yang ilegal gitu ya. Nah, dari situ akhirnya bergulir menjadi apa namanya satu wadah yang menaungi setiap kader-kader yang merasa ada pertanyaan di hati ketika puasa, kemudian mereka ingin mendapatkan jawaban. Akhirnya mereka selalu aktif mengikuti program-program kegiatan kader peduli. Nah, untuk lebih memudahkan koordinasi, maka kami membuat forum, namanya Forum Silaturahim Kader Peduli. Jadi ini bukan sebuah organisasi yang aneh-aneh atau apalagi yang serem-serem, nggak ada. Jadi ini Forum Silaturahim dari kader-kader yang mendapatkan kebaikan, kemaslahatan, ya, mendapatkan dakwah berjalan di atas makan yang asolat. Ini merupakan satu wadah moral ya, untuk menyuarakan kebaikan, kemaslahatan dan keasolatan dakwah. Ini bukan gerakan yang aneh-aneh ya, perasaan bersenjata dan lain sebagainya. Silakan Ibu Abilah untuk makin berapat. Nampaknya makin dilarang makin banyak yang datang. yang peralihan dengan sebuah organisasi yang aneh-aneh yang serem-serem ya. Kita kurangin. Di sini nanti hadir Bapak akan memberikan tawarannya koordinator umum Ustaz Haji Muhammad Dizante ya. Rencananya juga nanti ada koordinator wilayah Ustaz Haji Gairul kalau beliau masih sempat karena ada beberapa agenda yang padat hari ini. Juga ada salah satu dewan pembina kita nanti akan berkenalan yaitu Ustaz Abu Buloh Komarudin MC. Jadi kita ada forum silaturahmi, ya. Bukan organisasi yang aneh-aneh. Ini Ikhwan wa Akhwat fillah rahimahullah. Baiklah, sebelum kita memasuki tauhid yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Dizanzir selaku koordinator umum daripada forum tersebut ini, mari kita menyemangatkan majelis kita ini sekaligus kita memantapkan niat kita, keikhlasan kita, ketulusan kita semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata ingin mengikuti jalan di atas manhaj Allah, manhaj yang Allah ridhoi. Marilah kita kumandang kembali syiar kita yang pernah kita kumandangkan waktu halal-halal di aula masjid atau PLN beberapa waktu yang lalu. Jadi saya contohkan dulu, kalau saya akan takbir, kita semua sempat mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya kalau saya katakan ad-da'wah ilallah, maka jamaah menyambut dengan ucapan labbaik, labbaik. Selanjutnya kalau saya katakan as-shalatu da'wah, disambut yang pertama dengan ungkapan Allahu ghoyatuna. As-shalatu da'wah yang kedua disambut dengan ungkapan ar-rasul qudwatuna. As-shalatu da'wah yang ketiga disambut dengan ungkapan Al-Qur'an dusturuna. As-shalatu da'wah yang keempat disambut dengan ungkapan Al-Jihad fardhuna. Dan as-shalatu da'wah yang kelima disambut dengan ungkapan Al-Maut fi sabilillah asma amalina. Insyaallah bisa ditangkap ya. Baik, kita kumandangkan syiar kita. Takbir! Takbir! Takbir! Ad-da'wah ila Allah! Labbaik! As-salatu da'wah! As-salatu da'wah! As-salatu da'wah! As-salatu da'wah! Al-Qur'an da'wah, al-maut fi sabilillah asma amanina. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, selanjutnya marilah pertama kita dengarkan tauhid yang pertama yang akan disampaikan oleh koordinator umum Forum Berpeduli Al-Ustaz Haji Muhammad Dizanzir. Kepada beliau, kalau yang terhormat dan masyhur. Takbir. وعلى آله وأصحابه alihi wa ansarihi wa dunihi wa menjaga jindah ilahi uji. Ma'asra muslimin wa imamullah, uhikukum jindah, uhikukum jindah, uhikukum jindah. Harifat imamullah, Allah berfirman dalam Quran Al-Karim, A'udzubillahi kabilan minya syaitan wa'idina. Nahnu nakussu alaika naba'uhum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim. Wazirnahum huda. Warabatna ala kulli ibtisqam. Faqal rabbuna rabbul samawati wal ardh. Ila akhir ayah. Ikhwan wal akhwat rahmatullah. Satu kebahagiaan yang Allah tumbuhkan di dalam kita. Kita merasakan manisnya dan lezatnya iman. Dan kalau kita isi hidup kita dengan la ilaha illallah. Satu kalimat yang menjelaskan diri kita dari kalimat untuk perbudakan. Kita tidak mau dibudak oleh kekuasaan. Kita tahu bahwa kekuasaan itu penting untuk memelihara diubah pakai kekuasaan. Tapi kita tidak tuhankan kekuasaan. Kita diambil dengan segala cara. Tapi kita ambil kekuasaan itu dengan cara-cara yang mazhabi, cara-cara yang Allah ridho. Kita perlu duit sebagai sarana hidup. Kita cari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Dan kita tidak tuhankan duit. Kita perlu dukungan. Itulah kita mendapat. Dan kita tidak mau didukung orang-orang fajir. Ahlul maksiat. Memang Allah mungkin saja dampak saja Allah memperkuat diri ini dengan Rasul Hajir. Itu hak prerogatif Allah. Tercatat dalam hadis Muslim, tatkala gerakan dakwah sudah masif, sudah wa'alaikum nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Berbondong-bondong orang masuk ke Islam tidak pakai seleksi lagi dengan takwid. Di saat seperti itu tersusuplah rajul hadir ikut berjihad bersama Rasul yang diabadikan dalam hadis Muslim, namanya Kazman. Dia ikut berperang bersama Rasulullah dengan hebat. Tidak sedikit musuh-musuh Islam terpegal bapak lehernya di sana Kazman. Dan Kazman pun berjihad dengan sungguhan dan luar biasa. Sehingga goresan-goresan pedang di tubuhnya begitu memprihatinkan. Terkapal Kazman. Dan dilihat oleh beberapa sahabat, sepertinya dia telah syahid. Sepertinya dia telah meninggal. Kasman syahid ya Rasulullah. Kasman syahid ya Rasulullah. La balhuwa bi hadzihim. Aku bisa bayangkan. Tercenganglah sahabat-sahabat yang mengira Kasman syahid dengan statement Rasulullah. La balhuwa bi hadzihim. Orang seberani Kasman saja jihad lalu meninggal min ahlina, di mana aneh. Akhirnya penasaran sebagai sahabat mengamati dari dekat Kasman itu yang berkata ternyata belum meninggal. Akhirnya Kasman mengakhiri hidupnya dengan membunuh dengan pedang itu sendiri. Iya, dia mati dalam kondisi bunuh diri. Istilah hadis Muslim meriwayatkan, Inna Allah la yu'ayyidu bihadza ad-din dirujuk saja. Sesungguhnya Allah mampu memperkuat diri ini sekalipun dengan rojul saja. Ini program Allah, hak prerogatif Allah. Tapi ikhtiar dasarnya kita tidak ingin dakwah ini. Sengaja saja kita rekrut rojul saja. Min ahli masyid kita tidak ingin. Yang punya pilihan dakwah seperti ini ya kita. Yang bisa mengerti kader-kadernya ya kita. Manggal ikhwan. Mahalnya yang bisa berganti. Tapi orang merokok aja tidak bisa kader tinggi. Abang saya pengen jadi kader PKS. Tolong si merokok mengambil siapa? Rabu hari ini bukan main hebat yang melihat dakwah ini membentuk satu kekuatan dakwah yang menjadi simbol dakwah Islam di dalam bendera Islam. Yang menjadi ayat simbol itu adalah terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 64. Wa'idu lahu ma tadabtum. Wa'idu lahu tadabtum ya kuwati. Itu ayat menjadi visi visi ikhwan. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Mereka di situ musuh. Lahu di situ adalah siapa lahu itu? Aduwallah wa'aduwallah. Itu ayat belum dicoreng. Sampai akhir zaman itu nanti terserah aku menghadapi mereka. Mereka itu musyrikun, kufar, munafikun. Kesemua mereka itu zalimun itu adalah yurituna yurtibun warallahi akwaji wawaru timbulurih walaukari harkasi. Itu zalim. Ada artinya zalim itu orang-orang tetap berbinarnya cahaya. Mereka tidak memandangkan cahaya Allah dan mulut-mulut mereka. Surat Sof, surat Kenamutan. Tuh, lalu kehidupan termasuk mereka. Berbahasa dengan bahasa kita. Kalau kita dikulur juga itu. Tapi zikrullah ini wala yadzurna Allah illa qalila. Munafikun. Kalau kita sholat juga dia sholat. Munafikun. Iza qamu ila sholat. Oh, mutusala. Kalau antum mau menjadi kader peduli, sholat antum harus lihat. Sehingga beda antara munafik dan muslim musaki. Coba sholat antum tadi berapa? Antum tanya dia. Jangan sampai kita kecolongan. Kita mengharapkan tiada yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, di sholat. Tapi kita kecolongan. Tiada tiga sebagian sholatnya tidak di masjid dan di sholat. Mulailah tidak dinafik. Antum boleh cari tiada. Sholatlah subuh di tempat. Ini jadah ada sesuatu yang alihman, sesuatu yang alihman. Gampang itu ya. Sholat itu baru juga. Jadi orang menanggung juga kalau disebutkan Allah. Iza kamu ilah sholat itu. Oh, salah. Jangan langsung kira orang menanggung tidak tidak di rumah. Tapi dipikirnya dikit. Walai yukurut Allah, ilah kau ilah. Munafik itu. Lo bilang Rasulullah, bagaimana munafik itu bekerja? Waktu lo tak turun dan sama tak turun dan sama. Mereka ingin kamu menjadi kafir sehingga kamu sama dengan mereka. Coba bayangkan para hadirin yang berhubungan kita dari kafir ke kawan kami itu. Sama lakukan bilu munafik di hati-hati atau bukan suara kita itu. 7, 7, 7, 8, 100. kerumunan salah. Coba bayangkan antum, komunitas kita sudah ditutupi oleh orang-orang munafik. Karena gerak kita yang sudah masif tadi sudah susah diseleksinya. Karena serata kaderisasi begitu ketat. Kaderisasi ikhwan begitu kambili, air, tidak bisa tersulut dengan susah. Di sini disebutkan buat itu lautan kurun yang akan mengatakan lautan kurun dan tawa. Mereka ingin kamu menjadi kafir sehingga kamu sama dengan mereka. Nah ini yang diri sekalian rahmatullah. Semua itu munafikun, dolikun, kafirun, musyrikun, itu disebut lahum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka sebuah kekuatan. Kita ingin dakwah kita ini seperti yang digambarkan oleh kita nanti menghimpun kekuatan dan itu dari berkat Rasulullah SAW. Tiga hari demi hari harokah yang dibimbing Rasulullah berkat menghimpun kekuatan apa saja yang harus sampai maka tentu min kuwati kuatul basaria makanya sebrati melahirkan orang kepada Allah kepada ibadah, kepada akidah. Min kuwati kuwatul basariyah kekuatan ini. Karena pertarungan hak dan batil itu adalah ada kegiatnya pertarungan sumber daya manusia. Semakin banyak berhimpun manusia dalam al-haq dan orang-orang yang berbuat hitam, insya Allah kemenangan itu akan hitam. Disebut min kuwati itu kata kuat itu bentuk nadir, enggak pakai alif lam. Jadi kekuatan apa saja yang kamu himpun sampai-sampai Rasulullah SAW itu rajin dan gentol himpun kekuatan. Seperti Rasulullah SAW sampai begitu inginnya harokah ini diperbuat oleh satu di antara dua umat Rasulullah agar harokah diperbuat oleh satu di antara umat bahkan memperbuat harokah itu Rasulullah SAW dengan hati juga merekrut personel-personel kufar direkrut jadi memperkuat barisan dakwah dan memperlemah barisan lawan. Barisan lawan diperlemah dengan direkrutnya personel-personel lawan atau diikatnya lawan itu dengan sebuah perjanjian. Kita belajar dari kasus Rukab bin Malik, seorang tokoh dari Bani Malik yang ikut mengejar Rasulullah hijrah, yang kudanya terkosok terus, terkosok terus. Akhirnya Rukab bin Malik itu feeling, wah orang kayak Muhammad ini sebetulnya dia bakal menang. Mama, kuat tuh. Saya nggak ngajar kamu lagi. Harus lo nemuin. Ya mama, kalau KMT dan kau mesti yang mengikut KMT nanti menang sertifikat. Saya dan kau saya yang diganggu ya mama. Oke. Sepanjang KMT dan kau KMT tidak lagi memerangi kami. Masya Allah. Ikat dengan janji. Jadi orang kafir itu dia pasif dalam kekafirannya sudah menang. Dan begitu Abu Jahal memberikan tentara besar-besar untuk perang adat ngajak Suraka bin Malik dan kaumnya untuk menghantam Rasulullah kata Suraka enggak kami punya MOU kami punya perjanjian dengan Muhammad enggak mau dia Suraka bin Malik itu dimobilisasi untuk menyerang Rasulullah dan kaum-kaumnya yang akhirnya Suruh kau baik dan kabur kau ya ikut bahkan waktu mengalih ikut memperkuat mereka Islam. Maka itu lah musuh itu memang mulut getarnya tidak mungkin berkekuatan dakwah sampai mencapai sasaran yang Allah tetapkan dalam Quran Tunggu Nabi Allah itu kekuatan sampai menggetarkan musuh Allah. Berarti antarul haq selalu akan ada saja musuhnya. Sementara kita melihat teman-teman kita sekarang sudah tidak ada musuh, semua madu. Masya Allah. Semua jadi madu. Dulu kita bilang dia terlibat karena musuh dakwah, memenjarakan dakwah, memarginalkan dakwah. Sekarang saya jadi pahlawan. Ini di mana? Atau kita redo-redoasi dengan itu? Antum mau redo? Diajak tentang mau aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum yang hadir ini mengamalkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yubalighuna risalati Allah wa yashanu wa yahtamna ahdathika Allah. Wa kafa billahi hakima. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, yang terikat dan terlibat dalam aktivitas dakwah Allah, diberlihuna risalah. Bagaimana orang-orang yang hadir risalah, membawa risalah, mengikut obat dakwah. Wa yakshawnahu, dia takut kepada Allah, wa yakshawnah ahadam Allah. Dan dia takut kepada siapapun kecuali Allah. Ini kita sudah diancam. Diancam diimpor, diancam untuk diskor, diancam ini, diancam itu. Tapi aku masih datang. Mudah-mudahan kita mengamalkan ini. Masa kita cuma diubah-ubah dari salah kita tak boleh. Kita berupaya untuk mengikur kotak darah. Itu paling susah kita ini. Ada ikhwan yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore jadi sesuap nasi 3 buah mersi. Sesuap nasi 3 buah mersi. Berarti kan sibuk banget. Masih mengalokasikan waktunya buat kau. Kenapa dia cinta dengan kau? Hatinya bersama kau. Hidupnya buat dakwah, bukan dakwah buat hidup. Itulah Rasulullah SAW. Kedua, hidupnya buat dakwah. Kalau mau kita melakukan perubahan Tuhan, kita belajar dari Allah yang kami sekarang Allah. Kita kenal beliau bukan di podium saja, dari podium ke podium bukan. Kami tidak datang ke rumahnya. Kami tidak tahu maishahnya apa itu sekarang Allah. Ya, ada waktu izin yang boleh berencanakan. Lahir seperti nikahnya baru mana yang ada pantas. Yang khutbahnya itu bangkornya ini 17 sama kita kenal seterasa. Dan pusat-pusat yang kita cikor itu orang yang bukan dari mobil ini. Kita tahu rumahnya sama kontra. Mau ada orang minjem mobil. Mobil minjem sana, minjem sini, ya Allah. Kalau aneh dakwah ini, masih ada berpikir bagaimana disengkapnya, bisa kita masih ada berpikir sedikit. Kalau model sarkasma, model sarkasma, tinggalkan diri, enggak. Enggak mikirin diri. Rumah yang kontrak, sarkasma itu. Kontrak di buat keadaan, kontrak di hari malam. Enggak mikirin diri, pikirin dakwah, pikirin dakwah. Umat, ini pantas kalau kita berikan kikoh kita kepada orang yang kita tahu profil hidupnya. Ini juga adalah ada orang bertanya, Ustaz, dulu ini sih kok dengan Ustaz pulang. Ya kikoh lah. Kikoh, dia kikoh dengan dakwah. Nanti kikoh dengan dakwah. Gak ada dipikirin kecuali umat dan dakwah. Habis waktunya 24 jam hidupnya. Terima tamu, ngajak tamu, rikosan, rikos ini. Kalau orang Betawi katanya urusan lu yang masuk duit saja. Gak peduli weh emang. Emangnya gak bisa kita dapat amplop? Ya. Antum jawab itu. Namanya kita selama di dulu itu dapat amplop. Ini urusan dapet ya. Kemarin gaura di Bandung. Ada istri gue ikutin. Pulangnya udah datang ngoding-ngoding dikasih amplop. Bukan amplop yang namanya di isinya. Enggak ada dari dulu. Dokter Salim, tahu Dokter Salim? Saat ngisi materi sama yang punya. Dia enggak nanya mana yang pokoknya hadirat. Enggak. Mana yang petanya? Yang ditanya petanya, mana-mana? Itu tahun 80. Tapi sekarang di waktu yang dulu. Apa ada lagi? Coba antum sekali-kali undang tidak ya. Enggak ada yang belum bisa dikabur datang lagi. Kamu benar ini. Kita kembali ke awal dakwah ini. Kamu tak punya dakwah Rasulullah dari awal mencari duit, gak bakalan sampai ke hati kita. Rasulullah dakwah ke Taif. Manuver ke Taif, kurang lebih 40 km, nanjak bumi. Dibayar Rasulullah orang banyak menyambut dengan dakwah gairah itu. Bukan disambut, disambut. Hingga Rasulullah berseduh di sebuah kebun anggur yang diasuh oleh namanya sahabat Kerdun. Ada yang sekarang disebut Sub'adat. Sub'adat itu pasar adat. Ada ibu ini makanan buat Rasulullah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah dengan jahar itu membuka jawa di kuping adat sedot. Ada maknanya hebat. Itu kalimat indah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya Allah Rasulullah. Ini siapa anak anda? Ini siapa Muhammad? Ini dari daerah mana? Karena tak boleh mengenal dikenal. Gak jadi buat orang siluman kita di kampung kita. Begitu akhirnya ada mengenal nanti. Oh ini nanti. Akhirnya ada persahabatan di hadapan Rasulullah. Satu orang 40 kilo satu orang, antum bisa bayangkan. Itu diladeni Rasulullah. Apa Rasulullah diminta dijemput di amplopin? Ketahui. Anu banyak siapa yang mulai ngamplopin Ustaz? Umatnya. Berarti yang enggak mulai dakwah dari umatnya. Iya, berubah. Dakwah itu berubah. Minal dan dia yang tidak bisa. Sekarang banyak orang-orang dia mau mempresentasikan pemikiran agamanya atas Islam lagi. Enggak pakai cara berpikir Islam lagi. Sehingga orang yang berumuran jarak membantai umat Islam, memarginalkan Islam, jadi pahlawan. Ya pantas aja enggak pakai ajaran Islam, enggak pakai cara berpikir Islam. Pakai sudut pandang yang menarik semua. Boleh saja dia kalau pakai pasal yang gak mengatakan sama kandang. Boleh saja, silahkan lebih dari itu dan silahkan. Tapi coba-coba mengatakan sama kandang. Jangan berpikir dakwah. Memang sih, kata-kata dakwah itu bisa dipakai alal hak. Bisa dipakai alal hak. Sampai bahasa hadis. Aduan ala buah di jahannam. Peniru-peniru yang berada di pintu-pintu neraka itu setan itu juga berdakwah. Nah ini Rasulullah. Jadi jelas sampai Allah katakan getolnya kita menghimpun kekuatan dakwah itu turhibu nabihi aduallahu aduallahu. Ada kuat umirhan kekuatan daya yang menakutkan lalu. Sampai akhirnya gerakan dakwah itu mengibarkan panji-panji la ilaha illallah. Ya Allah, kalau dakwah yang kita serukan ini sekarang hanya mengajak orang-orang dibikin masjid segi lima yang banyak sekali. Zaman sahabat itu masjid segi lima banyak banget. Maaf, lapan Allahnya diburuk. Lapan Allah bukan Allahnya. Lapan kalimat Allah diburuk. Kalau dakwah itu sekedar hanya nyuruh orang zakat dibikin ini tuh lembaga zakat yang banyak sekali. Kalau dakwah itu sekedar hanya nyuruh orang lagi dijawabkan itu pesawat canggih 2 jam Jakarta sampai ke Jeddah banget. Tak kalah dakwah kita menyerukan iqamatul daulah, iqamatul syariah. Di situ dakwah kita akan terganjal dengan orang-orang yang menginginkan kemusyrikan dan kekafiran. Lahan di dunia ini. Coba antum baca surat 52 ayat 13-14. Allah tekankan, Allah tegaskan, syara'alakum minad dini mawasa bihi Nuha walati awhina ilaika wa wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin fala tatafarraqu fihi. Disyariatkan buat kamu Islam sebagaimana Allah syariatkan kepada Musa, Ibrahim, Rasulullah, Isa, Nuh. Lima nabi yang disebut dalam ayat itu adalah yang kita dengan ulul azmi minar rusul, nabi-nabi yang tergolong mempunyai kekuatan yang hebat, yang kuat untuk iqamatud. Nah itu hadirin sekalian terhormat Allah. Kalau iqamatud menjadi visi harapan, maka dia secara akal, secara aklinya dakwah. Kabur ala musyrikina madaluhum ilaih. Orang musyrik, orang musyrik, orang musyrik enggak senang dengan iqamatud daulah. Orang musyrik selamanya enggak akan bisa diajak untuk membangun Islam secara utuh 24 karat. Kabur ala musyrikina madaluhum ilaih. Jadi kita jangan mimpi orang musyrik ikut memperkuat kebenaran dakwah. Kemenangan dakwah. Kamu awal musyrik ini nama dakwah. Coba lah. Dua bilang untuk orang. Kita melihat seperti ini. Nah, ayatnya dalam kalimah anda baca cukuplah menjadi renungan buat kita. Allah kita akan ashabul kahfi. Sekelompok manusia, pemuda, inahum fityatun pemuda. Alhamdulillah ini kita usia-usia muda. Paling agak tua ini saya lihat ada Dr. Arsul Netanyan atau Pak Biswaludin. Agak tua di atas 50-an. Semua ini di bawah 40. Masih tergolong fityat. Inahum fityatun awal. Jadi intima adalah kita adalah akhidat. Ingat ya, kita bersatu dalam mengemban dakwah itu karena la ilaha illallah, karena iman kita. Jadi intima kita, kesertaan kita bukan karena kesertaan saksiat. Intima saksi kan, intima saksi itu orang mau terlibat dalam dakwah karena tidur. Tidur kebetulan saja yang mimpin ikhwan ini orang Sunda, ahli orang Sunda. Itu ini masak. Enggak boleh ikhwan. Ikut karena tidur. Enggak boleh. Bahkan sebagian sahabat yang ini masak di kepada Rasulullah langsung dikoreksi oleh ayat dalam Quran. Terdengar kabar Rasulullah wafat dalam Uhud. Sebagian sahabat ingin kembali lagi ke kafir. Bahkan dalam kasus wafatnya Rasulullah, begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah, tersebar itu Rasulullah kan. Umar lihat Rasulullah enggak wafat dari tidur. Paling tidak kayak Nabi Musa bila kaumnya 40 hari kan juga Nabi Muhammad balik lagi. Enggak mati. Enggak pantas Nabi pakai mati. Malah Nabi mati. Cuman pedang terbunuh. Siapa yang mengatakan Muhammad mati saya akan mendorong lehernya. Kayak gitu. Saya kemudian di tempat. Udah kalah. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar melihat, ya Rasulullah mau doa apa? Rasulullah wafat. Abu Bakar murid sahabat-sahabat masjid, kumpul-kumpul di masjid. Ah, itu masjid. kumpul di sini. Masya Allah. Ya. Di masjid apa di masjid? Abu Bakar mencari para sahabat. Setelah mendalam, Abu Bakar mengatakan, "Man kana yaqulullah wa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang mengabdi kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang sedang tidak pernah mati. Zat yang terus terus hidup, hayyun la yamut. Wa man kana yaqulu Muhammad dan barang siapa yang mengabdi menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Pada saat yang kami rusul, apa yang mereka lakukan tidak kau tuh malah kau itu, apa yang kau itu alai ke mana supaya pada yang luar kau nasihat. Kau masih itu dia lain atau seorang rasul dan telah berlalu rasul rasul sebelumnya. Apakah jika dia wafat, dia mati, kamu akan kembali kepada kata. Umat Khattab dengan penerangan terusnya itu, lu mulai itu mendapat jatuh. Ya Allah, melalui surat Al-Imran kita ayat 141. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu diturunkan kepada Rasul di Quran surah ayat. Apalagi diturunkan kepada dirinya, enggak deh. Nah ini orang yang diturunkan itu buruk sekali. Umpamanya, hanya orang sekir mobil dari puncak, pabut, tembus tanah 5-2 meter ke depan. Jarang-jarang kita lihat jalanan ini, lihat garis begitu jarang-jarang. Yang paling asik ikut di mobil depan. Tu mobil depan kita, apakah ini lampu merahnya? Belok kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Ya, kita berhenti terus. Tu mobil depan kita berhenti. Cacat lagi kalau di kelas itu nggak jalan, tenteng. Mau jalan juga? Rekanan juga mau jalan sampai jalan ya? Abis apa ya? Keluar kita, lampunya tak. Kenapa ni pak perjalanan? Tu mobil kita, ini sudah diganti saya pak. Sudah diganti saya pak. Lo dia yang bilang mak, kita tahu. Nah ini, antum harus ingat itu terakhir. Yang kita lihat itu manhajnya. Orang bisa saja berubah ubah. Tidak dulu sama tidak sekarang beda. Beda dulu. Tidak dulu 20 tahun lalu enggak bisa sikat gigi sambil bersiul. Karena sekarang bisa sikat gigi sambil bersiul. Jadi ini copot dulu lalu bersiul. Beda tidak dulu sama tidak sekarang. Tidak itu harus yang semangatnya. Taat kepada jamaah itu penting, karena jamaah itu kumpulan dari orang-orang soleh. Tapi taat kepada manhaj lebih penting lagi, karena manhaj itu tidak jadi intervensi. Maka aku pahami manhaj. Kalau jamaah itu masih sesuai dengan manhaj itu, manhaj itu yang mereka. Jangan tidur-tidurnya dulu. Yang celakanya lembaga ini sudah dikerjilkan. Masih surau dengan di posisikan dengan benar. Oh begitu Ustaz? Iya. Kita kan punya masih surau di bulan 3 bulan sekali atau 3 itu juga ya 3 bulan sekali. Apa aja? Sedangkan perkembangan jamaah ini day-to-day, hari per hari. Itu kan punya dua cerita orang-orang alim. Itu ada Ustaz Rumadi, ada Ustaz Surahman Doktor, ada Ustaz Agami Doktor yang mengawal sampai tidak punya Ustaz ilmi dalam raker Dewan Syariah Ustaz Indonesia berpidato beliau. Kalau ulama-ulama di Ibuah itu tidak wudu dan tidak zuhur, bukannya aja pakai Allah apa? Tidak wudu, tidak zuhur, adabnya pak. tidak wudu, tidak hadir, tidak zuhur, tidak berperang. Tidak ada artinya dalam partai ini. Kalau ulama-ulama ini tidak wudu dan zuhur, zuhur eksis. Ceritanya, sekitar 2 tahun lalu, teman-teman bisa dilihat saya mengeluarkan ilmunya bisa terkaji sampai semuanya. Masya Allah. Cari dalil menunda Idul Adha. Sholat Idul Adha tidak ada tak dalilnya. Sebab kaum arokannya hukum hari Jumat. Hukum hari Jumat. Kita kan di doktrin kalau hukum hari Jumat, ini hari Sabtu. Cari dalil tunda ke Ahad. Wah, cari dalil kamu. Ya. Tahu di mana itu dari tempat hanya gitu jadi efek ya. Ya, iya deh. Ulama-ulama karena bisa ini kok ya. Tapi yang dulu ya dulu tuh. Kalau shalat Arafahnya hari Jumat, itnya hari Sabtu. Itu qaul qadim kata Imam Syafi'i. Itu fatwa lama. Fatwa ba'dal musyawarah. Bisa ditunda. Sehingga Sofi Tanjung konsultasi kampung satu ini hari kemarin. Soal di mana yang anda sudah tingkat kontrak dengan Masjid Al Budak Lima. Salatnya itu berdasarkan sholawat. Bahkan apa itu? Tapi kan jamaahnya mengharapkan Dewan Raya Pusat Surah Mantep mengharapkan menginstruksikan Bang Mar, menginstruksikan kita sholat dari dan tersebar rumor siapa yang melanggar takut akan dikok. Tidak akan dikok. Kita kena stigma tidak paham. Wah, berat juga ini. Akhirnya Ustaz Bangka itu dikunci perkataannya. Ustaz Ikan, sholat itu ada malam sunnah, saat itu wajib. Oke. Kita kembali. Jadi anda sudah janji dengan sahabat di mana? Ya itu salat Idul Adha sunnah, salat wajib. Masihlah aku. Jemput pagi dulu itu apa nanti? Sebagai nanti kis kenapa? Gimana? Anda kan begini begini kita. Gini aja deh. Ente tetap salat hari Sabtu. Oh gitu kis. Hari pagi, lima pagi, ya hari pagi. Presiden PKS di rumah minum golok buat motor sapi di rumahnya. Aneh kan? Gimana kita sholat yang punya yang dengan sapinya satu aja lah. Tambahannya berani. Makanya dia bilang sama Ustaz Ihsan, udah itu pertanyaan satu aja. Dia dapat kami lo juga. Sekitar dia senang dulu nampak di. Mari dulu nampak. Itu satu ini salah juga hari Sabtu. Ini Al-Azhar siapa yang melihat? Itu saudara-saudaranya Abdullah, Abdullah, Abdullah, Arif dalam aja itu pada lihat katanya. Oh, ibadah sih yang dikot. Bahkan istri pun. Istri. Februari itu ambur rumput. Bisa ambur, hidup. Tapi manis, ambil dulu. Terus sahabat ada lama. Bahkan itu juga awal tadi. Ya Allah. Ini kok tidak mereka itu bisa orang dengan tak menjamah. Bilangin kalau tidak dengan tak menjamah dari dulu ke keluar ya. Jamah ikhwan. Tidak masuk tak menjamah. Alam manhaj. Nah ini satu kisah-kisah yang memang antum harus tahu. Ketahuilah bahwa kita berubah Islam din yang mengawal seluruh rakyat. Islam din yang jauh dari ulama. Ada ini antum berjamaah dakwah itu pakai Islam tentunya. Kita berjamaah seperti masjid dan macam macam tak cari nama. Kami enggak ada, teman-teman enggak ada, Pak Yudi juga di situ enggak ada. Yang ada Pak Dokol. Yang paling kuat di situ dah. Udah bolong. Salat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung baca surat, enggak baca pakai halal. Yang belakang mereka terang-terang, kamu jamaah dididik Islami, enggak dididik Jerman. Cuma lo. Terus ada itu surat dibaca. Cuma lo. Enggak juga bergemi. Enggak pakai matematika, langsung surat. Ya Allah. Coba untuk lihat. Ayo kan di belakang itu, keren-keren. Ustaz juga oke, biasanya Ustaz bisa tanya cerita itu oleh karena yang ambil itu Ustaz walaupun ada pedagang yang mana yang ambil itu hanya itu kasih itu coba yang parah gimana dan makmumnya makmum kenapa orang bawah sendiri iman subhanallah yang gak denger lah kalau antum bilang subhanallah ada takut. Antum bilang subhanallah takut. Ya Allah. Dengan iman yang benar itu seperti imannya tukang sihir tentang Fir'aun. Salat duha di waktu duha dia bertarung untuk menghadapi Fir'aun dengan Musa. Akhirnya tunduk kepada Musa. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Amanah diwakili Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabbnya Musa dan Rabbul Alamin. Fir'aun tahu tukang sihirnya sudah diserti akidah beriman kepada Musa langsung diancam. Saya akan gantung kamu di jenjen kali. Saya akan potong bersilang tangan dan kaki. Ancamannya mati. Apa respon tukang sihir Fir'aun? La doir, la doir. Antum buka Tuhan. Tolong, ini apa kalau sudah tolong? Kecil itu kan, doi. Baru diikut, kalau aku mau orang, jangan takut diikut. Yang itu aku mau orang pasti. Jangan takut aku. Kalau aku mau orang, lalu aku diikut karena aku mau orang. Yang berarti yang itu aku mau orang pasti. Kalau antum maksiat, pantas antum diikut. Kenapa? Antum maksiat bisa taubat. Tapi kalau antum maaf, antum diikut. Antum harus bahagia dengan kebenaran. Itu ditanamkan bisa Allah. Iwa billahirrahmanirrahim. Ia perasaan dengan kita itu sebaik-baiknya. Maka takut-takut saja. Imannya belum benar. Mudah-mudahan sampai kepada iman sebenarnya. Bukan kita berani, kagak tahu. Aneh gak mengajak antum untuk persiap. Aneh gak mengajak antum untuk berhadapan-hadapan dengan lingkungan. Hadapan kita musyrik pun, kafirun, munafikun, zalimun. Jangan antum salah orientasi. Saudara kita itu dia begitu karena belum terkabut saja. Bukan. Makanya gerak kita gerak tiga T. Tabayun, terkilo, tauiyah. Tiga itu. Salah kalau kita dalam tiga itu. Salah kita di mana? Tabayun, terkilo, tauiyah. Tauiyah itu memberikan kesadaran. Kalau aneh sakit. Ini ada operasi. Sakit. Oh, sampai bilang. Sakit apa? Sakit. Aneh bilang. Berarti kita. Coba usah 10 gula darahnya 300, kamu kuatnya 300. Aneh tapi kamu jangan sadar tadi. Buat rekor. Dokter aslinya di susu agak ini hati. Oh gak cerita film ini gak gula itu. Wah aneh. Susah, orang sakit gak sadar tadi bisa berantem. Bisa berantem? Berantem, tapi kalau aneh, dokter aneh tadi di kaki aneh gak sungguh-sungguh. Aneh aneh mau jawabin aja. Nah ini tak dokter juga. Dokter yang pasti hukuman. Sekolahnya panjang lama, banyak yang jauh. Mana tugas ni kok? Nanti mau sila mula. Itu dok ketahui sih. Kalau mau balik orang gila, pakai digorok dulu. Gini kek, gitu. Maksudnya apa? Kan kalau begini saya jangan dokter itu di kerjaan yang tiba-tiba. Karena yang diobati orang gila. Seperti kan, Soekarno, presiden mereka. Jadi Soekarno itu berkunjung ke rumah sakit orang gila di Brogo. Jadi dia kan gila ini, gila kucing. Jadi selalu harus disambut. Buat apa kamu di Indonesia? Mereka gitu. Orang gila dilatih supaya menyambut Soekarno dengan ucapan jeda-jeda di. Jadi kumpul di lapangan tuh orang-orang gila. Dikasih abah-abah sama dokternya. Teriak lah gitu. Mereka. Ini dokter-dokter diam-diam aja. Tersinggung orang Soekarno. Kalau dokter kok diam-diam aja gak nyambut? Ini kan dokternya orang gila, bukan orang gila. Oh begitu. Jadi kami gak gila dokter-dokternya. Jadi dokter-dokter gak suruh itu gak gila. Ya. Jadi waktu itu keluar, memang ada bagian-bagian seperti ini. Jadi pesan-pesanannya, teruslah antum diam berdakwah. Tatkala orang-orang sudah meninggalkan dakwah ya Allah, antum terus dakwah dia, kumpulkan orang. Udah mau usah-usah tetapi enggak usah pakai pikiran antum terus. Enggak usah. Karena alhamdulillah kita sudah dikumpul ya Allah. Itu apa dakwah? Ya antara apa dakwah? Aneh lihat mata aneh sendiri bisa terangkat pada sholat Jumat di pabrik. Kalau goni aneh nganterin dia, aneh jemput di daerah. Beliau kan terbiasa salam tempel itu orang biasa salam mereka begitu. Ini nggak bisa begitu kita yang mengaji. Tuh angkor jatuh nih pak. Karena usah nggak terampil. Ya Allah, usah nggak terampil salam tempel. Sambil-sambil usah nggak bisa terampil juga. Gimana bisa? Anda yang terampil pak? Adinda, anda pakai kerudung kerjanya. Ini petani kan mundur, mata mundur. Kalau dia mati tuh injek-injek lagi ke dalam. Oh gitu, mundur, mata mundur. Kalau kita mati kan nanti 4 bulan mati. Ini kita mati 4 bulan sekali. Kalau kita lebih mau matur, bersin-bersin, kalau kita ada itu, ada nabilah itu di sumin Allah. Tapi niatnya kan ada itu. Kesalah kita juga ambil di sini. Oh gitu, bagus sekali kita ambil. Kemarin apa yang kebulan muridnya tuh mantan preman, taporannya masih banyak. Jadi ustaz, imam subuhnya nangis. Masya Allah. Namanya mengalami di bangku. Ustaz sampai sekarang saya tahu tentang apa nama operasi amplop hari ini. Ancukup hidup dari kulisi, cuci kiloan di bangku itu mengalami. Tapi dia mau menerima amplop. Masih hebat sama Anun, mata preman daripada kita, masih mau terima. Karena lindung tadi, Pak Tuan sudah teramat. Ada yang punya gua, ada yang harus satu bari. Satu bari. Oke, satu bari, udah meninggal, di pokoknya. Ustaz, gimana ini, Ustaz, apa? Akhidah, kenapa, Ustaz? Kalau orang belum begini, kenapa orang belum begini? Oh, gitu, Ustaz. Tapi kita jangan begini begini, jangan begini begini. Boleh juga, okay. Sebab apa? Kalau orang begini dengan begini, tu jatuh sah. Kayak keramat saya jatuh kalau satu. Bisa orang orang seperti itu. Kita bukan si juta orang ini, maunya berapa sih? Tapi tidak tahu sudah menjadi juta kan? Jadi pasti tidak orang nanti begitu. Antum kumpulin orang. Siap, ya kan? Saya sama dengan Ustaz Sindi Sate. Budi Azari, kalau bersinggahan Ustaz Sindi, mudah nanti Ustaz sehingga dakwah ini semangat. Berkembang dengan Ustaz Sindi. Orang yang besar Ustaz Usro Minyumano, nih, teman-teman di ITB, mau dakwah, Ustaz Anu, ya oke. Tiba-tiba mendadak, ada pungker, apa itu pungker, kunjungan kerja. Jadi nanti, masa komisi-komisi, tidak apa-apa ya. Kalau gak oke, karena di rumah dipikir bercanda pada teman Anu. 2 jam kemudian, itu beberapa mobil datang ke rumahnya. Nyuci di lantai 1, itu ada tempat aula di lantai 2, 30 orang kemana. Akhirnya dia keringetan-keringetan ambil misi. Anak ITD. Yang dia menyadari kamu cuci, gak patut, gak level lah, gak bina anak ITD. Mantan preman. Gara-gara apa? Ustaz-ustaz udah ilmu di dakwah. Sedih gak bisa dakwah gitu. Sedih. Nah, tentang ini. Kita nanti akan bikin gawang-gawang terus. Ya, mencetakan dari-dari yang siap dijodohkan ke seluruh tempat. Gua bilang, Allah. Ada orang mengatakan yang kaya, kafe itu gak jelas. Dan hanya dari mana? Orang yang udah Allah juga. Mereka kumpulin keter-keter-keter. Kemarin itu kumpul 450 sekian. Mereka dapat makan malam, dapat kerakan lagi, kumpul itu. Subhanallah. Kita ingin dakwah itu terus bergerak dan bergerak dan antum menjadi hari berdakwah bersama-sama dengan kami. Karena jalan dakwah ini adalah jalan yang membawa berkat di dunia. Wabillahulam inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak ada yang mungkin seperti ini. Ya inilah kalau antum alhamdulillah. Jangan takut, walaupun aku sedih. Apalagi aku berangkat kayak ini bersama dengan sesungguhnya. Terima kasih banyak sebelum aku lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kembali kami ingatkan bahwa sebenarnya memang telah diedarkan satu maklumat dari DPP PKS tentang larangan kader untuk mengikuti program-program kegiatan Forum Kader Peduli. Ya. Jadi ada larangan yang eksplisit, yang tegas. Kemudian memang banyak kader yang bertanya. Pertanyaan pertama, apa alasan pelarangannya? Ini memang banyak juga yang akhirnya tidak bisa mendapatkan jawaban, karena taklimat ini turun dalam bentuk benda mati, kertas, kertas nggak beritanya, turun dalam benda mati, secara suku laut bawah dan lobi ataupun naki juga nggak mendapat penjelasan. Yang kedua, ada juga yang bertanya SKP itu makhluk apa? Kok dilarang? Ya. Jadi akhirnya orang yang nggak tahu SKP jadi nanya, oh kalau mau tahu SKP datang ke Alima, jangan-jangan dilarang dia jadi datang. Karena dia nggak tahu, pengen cari tahu supaya objektif, supaya dia bisa menerima taklimat itu dengan lebih legowo, lebih konangan. Ya. Akhirnya dia datang ke sini, ya mudah-mudahan kita doain sampai di sini dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Sehingga dia bisa mencerna. Ya. Apakah di sini ada kebatilan, apakah di sini ada kemungkaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya. Ikhwafillah, ya. Juga sudah diedarkan barusan satu fotokopian yang mengatasnamakan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Bapak Asad Ali Said. Ini sebenarnya justru kami dapatkan dari kalangan struktural, ya, ada yang dibacakan di Rikolito. Dan intinya nampaknya mengarah kepada keberadaan Forum Kader Peduli. Jadi seolah-olah dalam perubahan ini datang dari BIN. Alhamdulillah kita semua yang di lantai dua ini adalah anggota BIN. Yang di atas anggota BINTI. Saya bin Abdul Rahman. Sahabibullah bin Komarudin. Di atas ada Ahwat Nur Hasana bin Abdul Jalil. Alhamdulillah bin Abdul Jalil, ya. Jadi kita dibawa bin di atas bin insyaAllah, ya. Nah, ini dikesankan seolah-olah wadah FKP ini ditunggangi oleh bin untuk menggemboskan PKS. Ini lucu. Dari awal kita ditanamkan PKS partai dakwah. Dakwah ilallah, dakwah di jalan Allah, dakwah milik Allah, Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Dan kita selalu ditanamkan sejak awal kita bergabung dengan tarbiyah, kekuatan apapun yang ingin melakukan upaya-upaya untuk mengganggu dakwah, untuk menghalangi dakwah, untuk merecoki dakwah, dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya siapapun yang mengatasnamakan dakwah di jalan Allah enggak perlu ketakutan berlebihan, apalagi melakukan bentuk-bentuk upaya yang akhirnya kontraproduktif. FKP yakin apa yang dilakukan adalah bagian dari ad-da'wah ila Allah. Nah, begitulah pula PKS dengan segala kepengurusannya yakin berada di jalan dakwah, di jalan Allah. Jadi enggak perlu yang ditakuti, enggak perlu menebar informasi-informasi yang akhir kontraproduktif. Karena kalau memang FKP ini batil, FKP akan berhadapan dengan Allah. FKP akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Al-Kahf yang sudah sangat dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa yadzallazina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Kami akan tolong, kami akan bela, kata Allah, orang-orang yang beriman, yang mereka istiqomah di jalan kami, yang mereka dengan tulus ikhlas membela dakwah kami, membela agama kami, kata Allah. Allah janjikan pasti Allah akan tolong mereka, Allah akan bantu mereka sampai akhirnya tercapai cita-cita mereka. Pas bahu Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini saya rasa jadi kontraproduktif. Ini dibacakan secara sakral oleh Murobi, Mungkin Nakim. Ini aku ini ada buah ikonan ya. Anda bacain aja nih, antum gak boleh pegang ya. Ini nakusnya negara ya. Alhamdulillah kita pegang semua di sini. Ini anggota BIN semua di sini. BIN Abdul Rahman, BIN Abdul Majid ya. Karena kita tidak ingin jadi fitnah. Dibacain kadang-kadang dia dengarnya sambil setengah ngantuk. Ayo dibikinlah contoh di sini ya. Saya cuplik sedikit. Ini nggak ada halaman ini. Jadi intinya PKS ini harus digembosin. Karena PKS ini satu-satunya partai yang solid. Harus digembosin. Caranya diadu domba dalam tubuh PKS. Seolah-olah begitu. Padahal yang namanya kehancuran, kemunduran, itu penyebabnya kalau kita jauh dari Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tetap istiqomah di jalan Allah, enggak ada perpecahan, enggak ada pertikaian. FKP juga enggak akan ada kalau semuanya solid di jalan Allah. Mau ngomong apa FKP? Enggak laku omongannya. Teriak ini, teriak itu, semuanya tidak ada yang relevan. Karena apa? Karena semua kiadahnya, strukturalnya berpijak di jalan Allah, perilakunya, akhlaknya, ya kan? Kebijakan-kebijakannya. Contoh sederhana saja, misalnya, kalau FKP dikatakan satu kegiatan terlarang. Nah, Soeharto ini secara konteks rambu-rambu yuridis formal itu kan pas MPR-nya belum dicabut. Menyidangkan Soeharto dan kroni-kroninya itu secara yuridis formal dan secara faktualnya juga masih debatable. Nah kalau sudah ada sebagian kiadah memberi gelar pahlawan, guru bangsa, ya kan? Sementara FKP yang main di masjid ini partai terlarang, kita disamain sama PKI kita. Ini kan kebangetan yang begini, ya? Harusnya bijak, jernih dalam menyikapi berbagai persoalan. Ini satu contoh, makanya tadi misinya kalau saya ingin lengkapi, PKS itu adalah misi pertamanya takzil wa tauqiyah. Takzil mengembalikan dakwah kepada asalnya, sesuai dengan yang diajarkan sejak awal. Kita bergabung dengan tarbiyah, kita meniti di jalan Allah, di atas manhaj yang dicontohkan Rasulullah. Tauqiyah, kita menyadarkan hal-hal yang dirasa sudah menyimpang, keluar dari rel manhaj Allah. Kemudian yang kedua, tausiah wa tazkirah. Kita memberikan saling menasihati, saling mengingatkan terhadap hal-hal yang dirasa sudah keluar dan menyimpang. Kemudian yang ketiga, tabayun. Kita upayakan untuk bertabayun ya, terhadap hal-hal yang kita pertanyakan ya. Masalah pendanaan, masalah macam-macam, kita ingin tabayun dari mana sumbernya, bagaimana penggunaannya. Kalau dikatakan FKP sudah diajak dialog tapi tidak mau, ya sebetulnya tidak sepenuhnya tepat diajak dialog. Kita enggak diajak dialog secara dari wadah, satu wadah FKP. Kita ingin dialog waktu itu 20 perwakilan FKP berdialog dengan DPP. Bukan dipreferin satu-satu begitu, saya dipanggil sendiri, tetapi belum dipanggil sendiri, itu bukan dialog namanya, introgasi ya. Nah ini enggak terjadi, akhirnya timbulah terus perguliran-perguliran dalam kerangka tausiah, tazkirah, ya, upaya tabayun yang sampai sekarang belum juga mendapatkan respon. Nah, di kesangka dalam perguruan ini karena PKS ini solid, di DPR selalu ngelecokin, PKS yang tetap istiqomah di jalan kebenaran, makanya harus digembosin supaya kekuatannya di DPR menjadi berkurang. Pokoknya kalau kita yakin di jalan Allah, kekuatan apapun yang mau menggembosin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Jadi enggak perlu takut apalagi kiadan-kiadan. Di PKS ini orang-orang yang memang dalam ilmunya, lebih dulu mempelajari nilai-nilai dakwah dan harokiah. Mereka enggak perlu takut. Berhadapan dengan Allah siapapun yang berupaya untuk mengganggu ya, daripada kelangsungan dakwah di jalan Allah. Nah, katanya karena PKS ini solid harus digembosin gitu. Karena PKS selalu menjegal agenda-agenda reformasi. Jadi reformasi yang mau bergulir, yang mau direcokin oleh kekuatan lain, PKS istiqomah dalam agenda reformasi. Jadi PKS ini gak bisa terpengaruh dengan godaan-godaan dunia. Buktinya sampai sekarang belum ada yang dipanggil KPK ya. Dipanggil sih udah, jadi saksi ya. Jadi terdakwa belum ya. Terus dikatakan agenda-agenda yang istilahnya kepentingan politik luar terganggu dengan PKS. Ya buktinya angket PLBI PKS dukung ya, yang menolak kan begitu ya. Ini artinya apa? Ini semuanya adalah hal yang diputar balik. Kalau memang PKS dianggap mengganggu kepentingan politik lain, harus digembosin. Terbukti dong harus jadi jalasan parlemen kita mengusung nilai-nilai al-haq, nilai-nilai kebenaran. Nah buktinya angket PLBI kita ikut menggagalkan. Di mana perjuangan kita membela ya, kepentingan rakyat? Nah itu ya. Maka harus digulirkan kekuatan tandingan dalam tubuh PKS, PKS gembos. Yang bikin gembos bukan SKP. Yang bikin gembos kalau kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan gembos dengan sendirinya karena kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya berjalan istiqomah di jalan Allah, Allah pasti dukung dan SKP tidak akan pernah ada. Ya karena semuanya istiqomah di jalan Allah. Nah, dicontohkan di sini ya. Ini saya kutip saja, ini nanti bisa baca. Untuk menimbulkan efek bola salju telah dimanfaatkan dua lembaga yang dipilih karena memiliki kader senior yang sukses. Kader senior yang sesukses kader lainnya dalam menjalankan roda organisasi, yaitu pengurus Masjid Al-Hikmah Bangka, Jakarta Selatan, yang dianggap sebagai cikal bakal keberadaan PKS. Dari kelompok Al-Hikmah yang proaktif dimotori oleh Habibullah Komarudin LC, alumnus Libya. Kegiatannya diarahkan untuk melakukan penyebaran kejelekan PKS berlandaskan nilai-nilai Quran dan Hadis. Masa jelekin orang pakai Quran Hadis gimana? Dilaknat kita sama Allah. Mau jelekin orang cari dalil dulu nih, supaya dalil cocok nih gimana? Quran hadisnya gak bisa diperintir. Quran hadis itu lempeng di jalan yang lurus. Kalau orang senggol-senggol, dia yang salah. Bukan jelek-jelekin orang pakai dalil. Gak ya. Nah, kemudian ya. Jadi mencari kejelekan PKS berdasarkan Quran hadis dalam bentuk ceramah-ceramah yang ujungnya adalah mengajak golput pada kader PKS pada pemilu 2009. Untuk aspek ekonomi kesehariannya, Ustaz Habibullah ditopang dengan kegiatan penjualan baju muslim di pasar Tanabang dan sudah diset mendapat bantuan kredit dari Citibank. Oh, walaupun Citibank, BNP-nya kagak punya rekeningnya, BNP-nya ada betul apa BNP asalang ini sebelahnya. Pura-pura Citibank alamat kagak tahu. Isi formulirnya bahasa Inggris ribet. Nah ini katanya dibacakan di Likolike, berhubung nggak boleh bawa pulang, kebawahnya apa? Hati-hati, Ustaz Habibullah agen Amerika. Emang Citibank Amerika emang? Nah jadi kacau balau begini. Gara-gara Citibank sambil ngantuk tidur, oh, agen Amerika tuh katanya, emang Citibank Amerika. Ya tapi yang siapa yang minjem mesin Citibank siapa? Kan begitu. Ini makanya tolong dibawa pulang. Kalau di sana sakral, insya Allah ini sama antum, karena kita anggota BIN gak sakral lagi deh. Ya. Jadi supaya gak ada fitnah. Biar nanti ada informasi macam-macam, antum klarifikasi di sini. Bahkan salah seorang yang disebut di sini sudah minta mubahalah. Ngajak mubahalah di Monas. Ya. Jadi yang fitnah ini yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini barangkali sekedar satu informasi supaya semuanya menjadi clear, menjadi jelas dan tidak ada simpang siur. Akhirnya kalau kita semua kembali ke dalam Allah, siapapun dia, ya, siapapun dia, mau PKS, mau MKP, mau siapa, kalau kembali ke dalam Allah, dia akan bersatu, dia akan mendapat keberkahan, perlindungan, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menyatakan waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Inilah barangkali sedikit penjelasan dari saya ya, terkait dengan hal-hal yang berkembang dan beredar. Mudah-mudahan semuanya dengan jernih dipahami. Jadi tidak ada niatan-niatan negatif. Semuanya kembali dalam kerangka tasbih, dalam kerangka tawassul, ya, tidak ada kekuatan apapun di belakang SKP, SKP yang berjibrah lah, macam-macam lah. Ya kalau sudah fitnah begini, sudah seliwar-seliwar akhirnya ya. Nah ini, kalau semuanya kembali ke jalan Allah, pasti kita akan kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita kumpul di masjid, ya, ini rumah Allah. Ya Allah akan marah kalau ini disalahgunakan untuk hal-hal yang bertujuan negatif, ya. Nah ini, Ibu Abillah, rahimahullah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu membimbing kita, merahmati kita, melindungi kita semua dari fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan kita kepada kejelekan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita simak tausiah atau mauidhoh yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nahdlatul Mukarrobin. Waktunya mungkin sekitar 30 menit ya, karena zuhur yang 12.20. Kepada beliau Pak Bapak Romanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manipulasi kebohongan suatu saat juga akan melalui kritik, melalui proses dan perlawanan. Jadi apa yang terjadi di Al-Hikmah itu sebetulnya hanya respon, hanya reaksi, reaksi yang wajar lahir dari seorang yang dibentuk sejak lama untuk menjadi tipe manusia tertentu, tiba-tiba ada gejala pembelokan orientasi. Maka wajar kalau kemudian bibi-bibi kata kusut di mana-mana itu akhirnya saya dibilang, saya juga kasih forum, saya kasih kanal, saya kasih media agar konflik ini nanti lebih baik. Jadi awalnya memang saya itu dulu pengurus JDP, bahkan sempat menjabat ketua departemen satu minggu, departemen awal. Karena saya pulang di Tasbor, saya kok gak bakal lebih dalam dunia politik, akhirnya saya serahkan pulang zaman Pak Nur Mahmudin. Saya kembalikan, saya gak bisa, saya bilang, saya biar di bawah aja. Akhirnya jadi staff, jadi staff. Nah, saya itu orangnya suka berpikir dan suka mendasar berpikirnya. Ketika diumumkan partai dapat perkara umat, saya bilang ini sulit. Karena kata partai sendiri artinya partisi, pasti yang lain bukan. Jadi kalau Anda betul-betul ini merekat umat, rekatan umat itu di Quran dan Sunnah, bahwa betapa sulitnya partai harus tembus mata dengan Quran dan Sunnah. Dia harus konsisten dengan nilai yang membuat umat itu disatukan di himpun. Saya mengkritisi waktu itu. Waktu saya mengkritisi, banyak yang mendukung. Ketika saya mengkritisikan, berpikir semua. Bahkan dia berulang siang di meja makan DPP, jika saya sering berdiskusi seperti itu, saya ditegur. Jangan begitu, nanti itu jadi madesu. Masa depan kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah reaksi yang wajar, yang tidak berlebihan, yang natural, yang alami. Ketika kemudian ada forum-forum seperti ini, karena kita manusia, manusia itu bukan robot gitu, yang jadi tadi akal, pikiran, jadi nalar, akhirnya kebetulan saya memiliki kebiasaan berpikir yang harus jelas argumen dan datanya. Saya pernah bikin heboh ketika seminar nasional mengundang hampir, saya mengundang semua perwakilan DPW. Saya kasih asumsi-asumsi yang tidak terlalu linier di perjuangan partai ini. Saya kasih penjelasan bahwa sampai ke depan hati-hati untuk kita bisa meliting dalam waktu dekat, ini tidak mungkin. Karena saya kalkulasi prasyarat untuk meliting memimpin itu tidak punya. Khawatirnya nanti kemudian Anda diletakkan untuk persiapkan kemenangan, akhirnya Anda milih-milih sultan dengan membelokkan identitas, idealisme dan sebagainya. Tapi itu seminar saya di panel dengan Dr. Rahman yang saya minta asumsi bahwa kita mempersiapkan perjuangan kalkulasinya bagaimana kurang lebih begitu. Akhirnya agak bikin ribut. Nah, yang pertama dari Mahmudullah, akhirnya saya memanfaatkan forum-forum saya di Al-Hikmah yang waktu itu saya lihat ikhwah bilah seperti Mahmudullah ini semua itu ketika saya ada diskusi tentang hal-hal keilmuan yang berhubungan dengan partai politik ataupun politik Islam dan seterusnya, mereka blank. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif apalagi jelas. Nah, dari situ kan saya forum kebetulan pas musyarakah itu digulirkan, terus setelah sebelumnya juga muktamar apa munas ke berapa itu yang di Sinturi menggulirkan 14 rekomendasi atau agenda munas yang semua diberikan dari angka 20% berarti 2 triliun berarti begini per kader harus begini. Saya tak kuat, saya proses dan saya dimarahi. Ini ada munas kalau diproses, akhirnya berhenti dari kepengurusan ini. Karena kalau munas itu mengukur dan mengakar masa depan dengan 20%, 2 triliun dan 20 juta dan segala macam angka-angka itu akan terjebak kepada pragmatisme yang sangat berbahaya kali. Akhirnya, sudah saya tidak bertahan lagi, saya berhenti. Nah, terus kemudian teman-teman satu grup ya, yang saya pimpin, saya bilang gini, ada yang sangat berbahaya ke masa depan kita dari PKD ini adalah masalah kultur sebudaya. Kultur kita terlalu feodalis, terlalu feodalisis. Kayaknya ada semacam opini dan keyakinan atasan tidak bisa salah dan bawahan tidak boleh salah. Kita mungkin seperti menteri-menteri DJ yang tentunya hanya tetap 3 kali akhirnya berkisah dengan Musa alaihissalam. Saya bahkan mengatakan ini akan jadi gerakan yang sangat lelitin sekali. Kalau ini sudah bertubrak, kita bikin forum yang targetnya adalah forum yang dialogis, ramahnya tidak monolog, tidak tauhid, tetapi dialogis. Dan saya usulkan Ramadan tahun yang lalu saya minta izin agar di Al-Islam diadakan kajian forum dialogis. Lahirlah TIK sebagai sebuah reaksi. Tetapi tema yang saya minta pertama kali adalah membedah TIK musyarakah. Karena misi musyarakah itu sebetulnya adalah titik terawan pilihan dalam sejarah Islam, partai Islam di Indonesia. Karena apa? Karena musyarakah itu memimpin bersama koalisi dengan konsep orang lain dan harus menyenangkan orang lain. Karena koalisi itu satu atas satu sama dengan setengah. Karena setengah itu tapi dikompromikan. Kalau aliansi satu sama satu sama dengan satu, itu namanya aliansi. Tapi kalau merger, satu tambah satu sama dengan dua. Tapi koalisi, satu tambah satu sudah sama dengan setengah. Itu pun kalau kita powerful, kalau enggak, kita habis di pokok. Dan kita hilang identitas kita. Akhirnya saya pedang. Saya juga baca buku. Saya baca bukunya Dr. Yusuf Kordowi, Dr. Taufik Yusuf Wahi. Saya juga baca bukunya Imam Al-Sawabi. Saya juga bahkan baca bukunya siapa itu banyak, 4 buku lah ya. Saya coba cari dari mas saya yang kelas internasional. Bahkan keputusan Ikhwan Muslim ini juga saya beda. Saya gali, ternyata fatwanya itu hanya mubah dalam keadaan darurat. Itu pun dengan kondisi yang dikhususkan dan syarat yang khusus dan prosedur tetap dan juga sangat khusus sekali. Jadi karena musyawarah itu menabrak ayat Al-Quran yang banyak sekali, menabrak wala wal baro, menabrak macam-macam lah yang ditabrak. Nah rupanya saya dikagetkan oleh kekagetan orang kan, baru dua tema, tema pertama tema sinapil tunggal memberantikan pentorokan, tema kedua membahas bikin apa itu politik Islam atau semantik dalam Islam politik sudah menemui profesi yang dasar sekali. Akhirnya yang datuk-datuk yang master-master saya turunin Abu Rizal dulu gitu. Terus Pak Didin Habibie turun di sini karena mereka satu pemikiran dengan saya, terus mereka ingin ada akselerasi. Akhirnya lahirlah tim Lempang, tim Lempang. Tetapi dia memang mentah. Jadi kita koordinasi lagi, yaudah lah kita rame masjid aja terus gitu. Jadi yang menerima kumulus, ini menyaksi. Jadi kalau kemudian perpecahan itu lahir dari mana? Itu lahir dari otoritarianisme. dari lain dicari, geng-gengan, pemaksaan kehendak, peta konflik dan seterusnya lain dari situ. Kayak nggak pernah membaca buku manajemen konflik. Konflik itu harus dikelola. Konflik itu dikanalisasi, dibikin komunikasi. Untuk kalah sama Obama. Obama ketika jadi presiden salah satu pidatonya, I will listen to you, especially when we are disagree. Saya akan mendengar kalian, terutama lagi pada saat kita tidak setuju. Langsung gitu. Makanya kalau Ustaz Tidak tadi mencontohkan sholat imamnya apa bolos, ini takutnya imamnya bolos, makmumnya juga kok bolos. Dialog antara orang bolos, itu Ustaz. Mas, mau ke masjid ya? Enggak kok, mau saya bawa ke masjid. Ya sudah, kalau gitu saya kira mau ke masjid. Kita dua orang bolos. Dua orang bolos ngobrol. Jadi yang sono bolos, yang sini ini bolos. Itu bahaya. Harus saling mendengar dan harus berani berbicara. Menerima perbedaan jangan mudah kaget. Berani berbeda, jangan takut. Ternyata kompromi. Tesa, antitesa, ada tesa. Itu adalah hidup. Hidup itu begitu. Jangan sok-sokan merasa berpikir yang paling cemerlang, paling gagah, kemudian semua orang jangan bodoh. Kan nggak boleh kayak gitu. Mereka nggak sih, orang-orang dokter-dokter, ya dokter juga harus menjelaskan. Walaupun dia dokter, jelaskan dokter. Teori kamu seperti apa? Saya lihat di Renstra itu menyalurkan bukan satu alinea. Tentang sekarang tidak awal PKS. Seharusnya 200 halaman buku untuk menjelaskan duduk perkara. Kenapa kita memilih musyarah? Karena musyarah itu ribet sekali. Ribet luar biasa. Terus mereka mencari dalil-dalil. Cetek-cetek sekali dalilnya itu. Dalilnya itu kadang-kadang cuma dengan kata-kata yang ada di dokter. Kita kan tidak sendirian membangun bangsa ini, kita harus bersama yang lain. Ya mungkin, itu bukan jawaban ilmiah. Ada yang piagam piagam kita kan juga melibatkan Yahudi, nggak detail batasnya. Apakah dengan piagam Madinah terus Rasulullah tidak menegakkan syariat Islam? Apakah dengan piagam Madinah terus kemudian umat Islam tidak lagi memakai Quran dan Sunnah sebagai sumber dan sumber segala hukum? Tidak. Piagam Madinah itu adalah antara dua kelompok yang solid, umat Islam solid, sangat solid. Terus ada koordinasi dalam masalah keamanan, masalah lingkungan, hak-hak publik yang umum, masalah keadilan, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Tapi itu lebih ya, nggak ada pencampuran yang lain-lain. Mereka dari sini saya cek banget, saya makanya pusing gitu. Mereka baca buku apa? Mereka baca apa sih? Kita baca kok tentang musyawarah. Musyawarah itu baru mulai didebatkan tahun 81 dan Ikhwan Muslimin baru punya keputusan di tahun 2001. Yaitu hukumnya mubah lid darurah wal hajat al istisnaiyah. Nah, akhirnya rupanya kata Ustaz Rashid ya, ila dzurullah wa ila dzurullah. Kalau disebut nama Allah, orang beriman itu tergetar. Nah, orang beriman itu dirinya enggak bedain siapa yang nyebut. Pokoknya nama Allah disebut, ngumpul lah orang ke sini, kata Ustaz Rashid. Nah, jangan terima kumullah. Jadi sesungguhnya, kalau sampai kemudian ada tuduhan, saya itu agen asing atau ditunggangi itu rezim, saya sulit tidak terlalu tersinggung, tapi istri saya yang tersinggung. Karena saya tidak pernah dagang di Tanah Abang, saya masuk ke Tanah Abang itu pusing. Yang tersinggung istri saya, ini aku terpunyai satu-satu nih yang nyampe ke saya. Biar aku tantang mubahalan kalian. Jangan begitu sabar. Jadi, ya sampai hari ini istri saya itu dagang di pasar Aceh. Yang bukanya Senin sama Kemis. Bukanya sebelum subuh. Pasar Aceh. Ya, sampai hari ini itu belum ada backup keuangan dari bank sepeter pun belum pernah. Belum pernah, di-backup oleh Citibank. Wah, Pak Hafid masih bisa bedakan mana yang haram, mana yang haram. Subhan saja ragu-ragu. Apalagi ya, yang Fatwa Ulama menyatakan bunga bank itu haram. Wah, ini istri saya tersinggung. Kalau saya enggak, saya prihatin. Prihatinnya apa? Kok saya gini sampai sahabat saya yang LD kena tuh? Wah, terus nyebarin itu kemana-mana sampai saya dimasukkan apa? Dapat info-info siapa yang ngomong? Ustaz itu. Saya sedih. Sedihnya apa? Ternyata tarbiyah itu dalam banyak hal telah gagal menciptakan kader yang cerdas dan kritis dalam berpikir. Lagi logikanya apa nih? Bin, ini saya pernah mendengar nama ini sudah lama, yaitu Ad Alim Sa'id, yang oleh Sa'id ini disebut-sebut sebagai sahabatnya Anis Mata ketika sama-sama sekolah di Lemhanas. Dan dari dialah katanya kita banyak punya akses ke BIN. Nah, oke. Terus isi dokumen ini bisa benar dari BIN, bisa benar, bisa tidak. Karena yang namanya kayak ini tuduhan tanpa bukti. Kalau seandainya asumsi ini dari BIN, maksud BIN memiliki agenda begitu penting menetap kelas PKS, kok dokumennya justru jatuh hanya di elit politik ya kan? Tau-tau meletak di meja anggota fraksi PKS. Nah, ini BIN ngapain? Kira-kira gitu. Karena dengan cara begitu sebetulnya Pak Anies sedang menyelamatkan PKS, bukan sedang menghancurkan PKS. Makanya kita jadi berpikir ulang. Tentu tanpa bukti, karena ini belum tuduhan, baru asumsi. Dari teks ini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan SKB. Yang diuntungkan siapa? Yang tidak suka SKB. Berarti efek dari agenda ini akhirnya adalah mengatasi SKB dan menyelamatkan orang-orang yang dikritik SKB. Kalau benar ini tulisan BIM, berarti BIM tidak sedang memecah belah PKS, tapi sedang menyelamatkan agennya yang sudah hampir berhasil membelokkan tinggi PKS. Tetapi kan belum tentu tulisan BIM. Setelah dianalisa oleh banyak teman, ini ternyata yang paling BIM siapa? Dan tidak tahu. Setelah dianalisa dengan sangat tegas, dengan jelas, ini ternyata tulisan seseorang yang tentunya kalau laki-laki pasti gay. Oh, katangan ini berarti. Ini kalau ada yang percaya, memang bebek. Jadi zaman terima kumulang, bebek itu ada baiknya, ada jeleknya. Memang kita dilema dalam membentuk organisasi, dilema. Satu sisi kita ingin soliditas, tentunya harus ada banyak doktrin. Tetapi sisi lain kita harus tidak hanya korporatif, tapi juga kompetitif. Kan gitu. Kalau terlalu korporatif, tidak kompetitif, itu akan rugi. Gitu. Tapi kalau kompetitif tapi tidak korporatif, tentu saja jamaah juga rentan. Maka ada dilema. BP itu ada baiknya. Baritanya rapi, diajak kemana pun mau. Jadi tergantung yang di depan. Ya, itu jeleknya bebek. Maka kadang-kadang saya berpikir begini. Pertama, ini masalah 1-2 orang saja kok. Dua orang yang terlanjur punya agenda pribadi, 2-3 orang yang terlanjur memanfaatkan ya, kerumunan orang-orang baik ini untuk agenda-agenda pribadi. Saya tidak suudon ya. Tidak suudon. Itu analisa. Analisa itu dari fakta. Fakta itu kita baca di mana-mana. Bukan fitnah. Karena memang betul-betul tampak. Kalau Abu Bakar itu otoriter, tidak apa-apa. Abu Bakar itu juga otoriter juga. Tapi siapa yang curiga Abu Bakar? Yang urus keren, miskin, begitu, yang ketika meninggal warisannya hanya 4 untuk membayar ulang gaji-gaji ini selama jadi khalifah. Kalau Abu Bakar itu mobilnya 12, dan saya boleh curiga bahwa Abu Bakar telah punya agenda pribadi. Raja Mata yang mau kebolong. Akhirnya, ya teman-teman bismillah. Dari awal kita siap, berjudulnya, berjudulnya bahkan bisa lebih buruk dari ini, itu tidak siap. Dan memang begitu sepakatnya dengan teman-teman. Ya, lebih lari dari jam malam paling banter saya bilang. Karena kalau penjara mereka gak punya, polisi juga gak punya, jaksa juga gak punya. Kalaupun ngancem, gak lebih bebas dari ngancem aku PPR gitu. Jadi jangan khawatir. Tapi pada prinsipnya semua belajar secara adat ila Allah. Terdumung pikirnya ini SKP apa ini? SKP. Akhir. Semua orang kenal enggak Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari dikatakan oleh Rasulullah SAW, innaka ya Abu Dzar satahisu wahidan wa tatamutu wahidan wa tadkhulu al-jannata wahidan. Abu Dzar, kamu ini nanti akan hidup sendiri, mati sendirian, dan masuk surga sendirian. Untuk itu memang sejarah Abu Dzar persis kata Rasulullah. Karena pada masa Utsman bin Affan, beliau menentang kebijakan ekonomi, manajemen keuangannya Utsman. Miskomunikasi, akhirnya Abu Dzar dihukum dan diusirkan, dan akhirnya sendiri dan meninggal tidak ada yang kenal, dan tapi dia masuk surga. Ini coba lihat kesini. Abu Dzar itu menentang Utsman. Semua tahu Utsman itu khalifah, termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya, menegakkan syariat Islam, tidak diragukan kesalehannya, terus membuat Abu Dzar kemudian menentangnya gara-gara kebijakan atau manajemen keuangan Utsman yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah Utsman itu muta'awil fil-mal. Utsman itu memang agak memiliki apa istilahnya interpretasi yang berbeda dalam materi. Sedangkan Ali kata Ibnu Taimiyah muta'awil fil-mal, orang yang memiliki penafsiran dalam masalah darah kan. Tapi itu bukan sebuah ayat yang fatal. Tapi perlu dikatakan di sini, Abu Dzar tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang kita tentang khalifah bukan. Nabi juga bukan. Punya partai Islam juga bukan. Orang yang muslim secara tegas, ideologi juga mata. Masalah rukai kita tidak setuju dengan politik Ali. Ali kan apakah masih pantas disebut partai Islam kalau sudah tidak percaya politik Ali? Terus tiba-tiba Soekarno berubah bangsa, Soeharto berubah bangsa. Ya rumitlah kalau kemudian justru yang dosa takutnya yang gak menentang nih. Justru yang dosa takutnya adalah yang tidak menentang. Karena menentang Utsman saja hanya karena mismanagement dalam keuangan enggak dosa tuh, tetap masuk surga. Ali dan Zubair dan Tolhah itu angkat-angkatan pedang karena masalah miskomunikasi. Apakah dicabut hak masuk surganya tiga orang itu karena kalau dijamin tiga-tiganya masuk surga dari 10 yang membahas jalur negeri jana. Orang itu kalau memegang kebenaran prinsip yakini perjuangkan, jangan jadi maksurut pak surut yang gak pernah memiliki taharut fikri, gak pernah memiliki kemerdekaan berpikir. Maksudnya itu tidak simpel, dia dokter tuh. Ya Allah, ini kenapa membutuhkan dokter? Toh, dokter juga menjelaskan teori ilmiahnya. Inilah zaman terimakumullah. Masalah-masalah yang seperti ini, saya hari ini sebetulnya malu sekali untuk ini kan lagi kurang sehat. Dan ini jeleknya saya ini acara banyak, tapi kesehatan saya sering gak beres. Nah, pantangannya banyak, tapi saya paling gak bisa pantang kalau di depan mata. Jadi penyakit yang pernah mampir saya terlalu banyak. Pernah kena batu ginjal, pernah kena gejala lever, pernah kena ampeien, khusus saya pernah infeksi, terus udah flu, kena es, gak bisa, sambil gak. Tapi kalau udah di depan mata, gak bisa lagi. Jadi pantangnya kalau gak kelihatan, akhirnya saya sering sakit. Tetapi saya harus klarifikasi hari ini. terutama pesan istri saya yang emosi banget tadi pagi itu. Tadi malam dia marah-marah dulu. Sampai sejak dahulu kenapa tiba-tiba dibilang amin bin marah tuh. Kalau saya sih ya sedih aja. Kok kader masih itunya ya? Temen amat langsung bertanya Alemah disuduhin bin. Betul kan Pak Ustaz Tosian? Ya. Ya. Bin Abdurrahman tadi. Jadi tapi hebatnya efeknya nasional itu berhasil. Jadi dia tidak sedih dengan keluar, tapi sedih betapa cemennya kader-kader kita itu. Betapa mungkin dengan kualitas berpikir gaya seperti itu dipimpin bermotoran juga mulus itu. Dengan kualitas berpikir seperti itu, dengan kualitas tidak berani bertanya. Karena orang kalau dulu solitaire, itu orang bertanya, disebut ragu. Orang protes, disebut menentang. Apa? Dan seterusnya. Itulah zaman Primokumulon. Jadi saya kembalikan ke titik awal bahwa misi awal, kalau boleh dibilang memakai yang memulai, dan saya bertanggung jawab, saya itu ingin mencerahkan publik dengan cara berpikir dialogis, persuasif, edukatif, agar publik itu terperahkan secara ilmiah, secara argumen dan data, terus syukur kalau didengar para pembuat keputusan akan bermanfaat oleh para pembuat keputusan tersebut. Ini maksudnya sambung banget di dokter ini. Waduh, ini kebiasaan lama ini. Itu waktu di mana? Di PLN, akhirnya pada korang. Ini maksudnya gak ada bokasi ini. Jadi tentu saja ini kita harus segera berdoa. Jadi tema hari ini tidak akan kemana-mana. Saya ingin klarifikasi saja. Bahwa sesungguhnya siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Siapa yang solitaire pasti akan tentang pada besar. Siapa yang menyimpang dari manhaj pasti akan ada yang menegur. Jadi Allah sendiri, saya sendiri juga tak tahu ya. Setiap kali tekanan itu kuat, kok dapat amunisi? Waktu itu semangat kuat banget, dapat amunisi, ketemuan. Akhirnya saya punya peluru. Tekanan kuat lagi, dapat peluru lagi, ketemuan di Bali. Kita menang lagi. Jadi pas di pekan kita, lah kok yang mereka itu semakin telanjang bulat di tengah jalan. Ketika mengatakan Tuhan berjalan sebagai guru, guru bangsa itu tobat gitu, bisa hadapi lagi kalau berjalan. Ideologinya positivisme. Keyakinan positivisme. Agama itu sudah jadi masa lalu buat dia. Ada baca tulisan-tulisan Soekarno, dia positivisme. Kok yuk mau-maunya. Ya semoga kita, kalau masih mengaku jadi muridnya Soeharto, ayam aja akan terkalah. Tahu gak? Nah, gue malah lebih berat. Katanya itu di masa depan ini. Itu kan masa lalu. Kalau itu ampunin sekarang karena awal itu udah masa lalu. Sebelum berangkat ada pengumuman, ada yang menyebarkan edaran surat terbuka atas nama Budi Kurniawan anak tinggi itu tanpa koordinasi dengan panitia. Jadi tolong diabaikan saja ya. Isi surat itu adalah mungkin sebagian ada yang pegang tanpa koordinasi dengan panitia ya, surat terbuka itu diedarkan di jamaah. Isinya ya aneh-aneh lah ya. Jadi tolong itu yang sudah pegang diabaikan ya. Takutnya nanti menimbulkan kesalahpahaman karena yang bersangkutan belum ketemu saya dan belum berdialog. Kemudian menyebarkan edaran yang katanya surat terbuka sama pribadi ya, Budi Kurniawan anak sini usulnya bikin jamaah baru ketuanya Habib Al-Hafiz yang buta itu ya. Ini kan aneh-aneh aja nih. Boten-boten aja ya. Bin Laden lagi. Baik, selain itu sholat, kemudian langsung kita dengarkan tauhid penutup ya, dari Ustaz Dr. Daud Rashid MA. Memang beliau porsinya bahasa sholat dia melihat ya. Sudah ngomong gitu sebetulnya, formatnya begitu ya. Demikian kita akhir sementara yang kita panggil. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.